rintihan tiada henti. Alangkah hibanya di Idul Fitri, buminya bagai ambal duri. Di sini hari ini lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih lebaran ini. Salam maafan, keampunan, keberkatan, berdendam saudara berpanjangan. Gemarang jangan lupa, kusyukurimu Rabbani, anugerah Idul Fitri indahnya hari ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasihnya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang di sini hari ini lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih lebaran ini. Salam maafan, keampunan, keberkatan, berdendam saudara berpanjangan. Kusyukurimu Rabbani, anugerah Idul Fitri indahnya hari ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasihnya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang I'm not afraid. Thank you. satu lagu dari Bin Yuk mari kita dengerin semuanya. Lebarannya sudah tiba. Yo, salam salaman. Lebarannya sudah datang. Yo, maaf maafan di hari yang ini. Silaturahmi berkumpul bersama sama. Sana family. Lebarannya sudah tiba. Yo, salam salaman. Lebarannya sudah datang. Yo, maaf maafan di hari yang ini. Silaturahmi barang teman-temanku, ane mengucapkan minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ane punya banyak kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia, suka hilap dan banyak dosa. Semua mudi, bertemu paman, bertemu bibi, bertemu saudara, bertemu saudari, sana family. Idul Fitri waktu yang tepat untuk bersilaturahmi, bertemu kembali, semua berbagi, bertemu kembali. Pasti semua orang happy. Lebarannya sudah tiba. Yo, salam salaman. Lebarannya sudah datang. Yo, maaf maafan di hari yang ini. Silaturahmi berkumpul bersama sama. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Satu sawal kita jadikan awal dan bekal tuk lebih tawakal. Bulan Ramadan yang telah lewat jangan sampai tidak bermanfaat. Sama hal-hal yang negatif jangan punya niat. Oh. Sudah waktunya makan ketupat. Mari kita semua makan ketupat. Makan ketupat, dicampur babat, dicampur sayur, oh sungguh nikmat. Makannya jangan sambil lompat-lompat, dan jangan terlalu kebanyakan makan yang nikmat-nikmat. Awas nanti kena asam urat. Kalau kena asam urat, pan gawat. Lebarannya sudah tiba. Yo, salam-salaman. Lebarannya sudah datang. Yo, maaf-maafan di hari yang ini. Silakan lahir dan batin.

Selamat datang hari lebaran.